Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Ini adalah nisfu Sya'ban. Ya, sudah masuk 15. Jadi besok kalau bagi antum yang tidak terbiasa puasa sunnah, Mas. Puasa-puasa sunnah, Mas. Ya. Karena penjelasan para ulama kaitannya penjelasan idan tasofa minas sya'ban fala tasumu, ya. Jadi hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, idan tasofa sya'ban fala tasumu. Hadisnya oleh sebagian para ulama menyebut hadisnya tidak kuat. Ya. Tidak kuat. Tapi di Ibn Hajar Asqalani dan yang lainnya menyebutkan hadis ini hasan. Nah, dan si Albani mensahihkannya. Di Sahih Abu Daud, idan tasofa sya'ban fala tasum. Sedangkan penjelasan para ulama berkaitan ini artinya untuk ikhtiyat, Mas. Kalau bagi yang sudah terbiasa, Mas, sudah terbiasa puasa Senin Kamis, kemudian puasa sunnah-sunnah yang lainnya, enggak ada masalah. Terus puasa sampai bahkan menjelang Ramadan, enggak ada masalah. Jadi kalau udah setengah Sya'ban, ya, itu diriwayatkan Abu Daud, kemudian Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Syalbani mensahihkan hadis ini di Sahih Abu Daud. Idan tasofa sya'banu fala tasum. Kalau sudah setengah Sya'ban itu fala tasumu, janganlah kalian puasa. Nah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk memaksimalkan Sya'ban itu untuk persiapan Ramadan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita Ramadan yang penuh barokah, yang bisa kita maksimalkan ibadah kita, ya, meskipun kita terhalang untuk melakukan i'tikaf, ya, di Masjidil Haram dan di Nabawi, dan semoga Allah Azza wa Jalla membuka ini untuk tahun-tahun depannya kita bisa semuanya berangkat insyaallah binillah. Ya, bismillah. Nah, kita lanjutkan, Mas, ya, untuk kajian rutin kita dari syarah Alfiyah bin Malik, dan ini adalah pertemuan yang 153 bait 54 halaman 204, masih berkaitan dengan nakirah dan ma'rifah. Nah, kita baca matanya terlebih dahulu. Bagaimana biasa untuk malam Rabu itu kita malam Kamis kita langsung, ya, nanti antum sendiri baca di rumah, ya. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn Malik Ahmad Rabbillah khairu Malik musallin ala nabiyyin Mustafa wa ala al-mustaqminin sharafa astaeenu Allah fi alfiya maqasidun nahwi biha mahwiya taqribu al-aqsa bil lafd al-munjaz wa tabsutu al-badla bi wa'd al-munjaz wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiya tamnu mu'ti وهو بسبك حائز تفضيلا مستجيب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة وله في درجة الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم فئل ثم حرف الكريم وحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قديم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلنا فئل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فئل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتاء وسم من دون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن لنون محل فيه واسم النحو صحو حي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدن كشبه الودع في اسم جئتنا والمعنى في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وقفت قرن أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارع عريا من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأسر في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسبة على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص فعل بأن ينجزم وارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أبنا أخ نحام كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتلي يندر وقصرها من نقصهن أشر وشرط ذا الإعراب أن يظهر للياء كجاء أخو أبيك ذات لا بالألف رفع المثنى وقيل إذا بمضمر مضافا موصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان وقبنين كابنين وابنتين يجريان يتخلف لي في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جميع عامر ومدي وشبه ذين وبه عشرون وباب ألحق والأهلون أول وعالمون عليون وأراضون الشد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما بلا تحق فافتح وقل من بكسر نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع كذا أولات كذا أولات والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه إذا أيضا كبل وجر بالفتح ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد أدرف وجعل النحو يفعل النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسب سماه كلم تكوني لترومي مظلمة والسم معتلا من الأسماء ما قد كالمصطفى والمرتكي وكرمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه وألف ألف أو واو أو ياء فمؤتلا أجر فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كيدعو يرمي ورفع فيها أنمي فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن النقضي ثلاثهن التقضي حكما لازما النقرة والمعرب النقرة والمعرفة نقرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغير معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فمن لذي عي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا نعم di sini kita masuk 54 fama lidhi ghaibatin aw hudurin ya aw huduri di sini untuk bahrnya tidak menerima tamin fama lidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bid dhamiri. Jadi di sini kaitannya dengan domir. Ya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan hal ini, Mas. Ini yang poin yang 54 ini masuk ke mana ini, Mas? Famalidhi ghaibatin aw hudurin ka anta wa huwa sami'd domir. Ini tentang domir, Mas. Nah, domirnya di sini Kaitannya dengan apa, Mas? Hah? Jadi sebutannya famalidhi, ya, isim untuk famalidhi ghaibatin aw hudurin. Ka anta wa wasmi bidhamiri. Ya. Jadi famalidhi ghaibatin aw huduri. Tidaklah, ya, bagi ghaibatin yang, ya, makna ghaib dan aw hudurin, aw huduri dan hadir. Ka anta, seperti anta, wa huwa dan dia itu, dan dia, ya, maksudnya dia itu huwa. Ka anta wa huwa, ya, anta dan huwa. Sami bidhamir, maka sebutlah bidhamir, dengan dhamir. Nah, asyarhu, syarah penjelasan, qawduhu, ya, qawduhu di sini, ma, ismun mausudun, bimakna alladhi, fi mahali nasbin, maf'ulun bihi, muqaddamun lil fi'li sami. Maksudnya di mana ini, Mas? Antum lihat di sini, qawduhu, ma. Ma di yang mana ini, Mas? Fama. Ini, Mas. Ini ismun mausulun. Ma di sini adalah isim mausul. Isim yang disambung. Bimana alladhi. Jadi, faman ladhi lidhi ghaibatin. Maksudnya, ini adalah seperti apa? Alladhi. Ya. Maknanya adalah seperti alladhi. Fi mahalli nasbin, dalam posisinya nasobin. Ya, nasobin. Maf'ulun bihi muqaddamun. Ya, mufa. Jadi karena lidi ghaibatin aw hudurin fama. Ya. Maf'ulun bihi muqaddamun lil fi'li sammi. Untuk apa? Sammi di sini. Sammi. Ya. Jadi kalau misalnya di sini sam itu sebutkanlah. Ya, ini sebutkanlah. Ya, sebutkanlah. Ini sami. Jadi ka seperti, ka itu seperti. Jadi kalau ini sebelumnya famalidhi ghaibatin aw huduri. Tidaklah yang ghaibatin, ya, yang tidak, ya, ghaibatin itu adalah yang misalnya ghaibatin, ya, yang ghaib artinya enggak nampak, Mas, au hudurin atau yang hadir, kayak sekarang misalnya berapa orang enggak hadir hari, malam ini, ya, itu berarti kalau enggak hadir berarti ghaib, tidak ada di hadapan kita, namanya ghaib. Kalau yang hadir, yang antum yang hadir sekarang. Paham sampai sini, Mas? Ka anta, engkau. Nah, ini apa, Mas? Hudur. Sedangkan wa huwa dan huwa itu ghaib. Dia kan? Sammi bidhamir. Sebutkanlah dengan dhamir. Ya, anta wa huwa. Bidomir. Paham sih, Mas? Sehingga di sini, ma di sini adalah alladhi. Falladhi lidi ghaibatin aw hudurin ka'anta. Itu fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Muqaddamun lil fi'li ismi. Nah. Kemudian, walidhi ghaibatin. Lidhi ghaibatin. Ya. Ini ghaib. Ini tentang apa, Mas? Shibhu jumlatin silatu mausul. Ini shibhul jumlah. Shibhul jumlah itu apa, Mas? Jar dan majrur, Mas. Itu shibhul jumlah. Ya, shibhul jumlah itu jumlah KW, Mas. Kalimat yang KW itu shibhul jumlah. Ya, jar dan majrur ada dorof. Ya. Ada dorof. Nanti kita pelajari lagi tentang shibhul jumlah. Jadi shibhu, shibhu itu menyerupai. Menyerupai jumlatin, menyerupai jumlah, artinya yang menyerupai kalimat tapi dia bukan kalimat sempurna. Ya. silatul mausul, silah, menghubung. Al-mausul yang disambung. Yakni, falladhi lidi, nah ini tuh, langsung. Jadi, manya itu adalah, ini kan di sini, manya. Awalnya kan apa? Famalidi. Tapi langsung di, sebutkan, falladhi lidi ghaibatin, au hudurin sammihi bidhamiri. Ya, siapa yang di situ hudur. Ya. Yang ada di hadapan, ya, sammihi bidhamir. Maka namakan dengan dhamir. Dhamir itu apa, Mas? Kata ganti. Ya. Wal ba'u fi qalihi bidhamiri, ba di sini dalam dhamir di sini. Diulas lagi, Mas. Asliyatun. Itu ba apa, Mas? Asliyatun. Bidhamiri. Lianna samma yasihu an yata'adda binafsihi. Karena samma di sini benarnya adalah an yata'adda binafsihi. Dia itu akan senantiasa yata'adda. Artinya yata'adda itu artinya dia berusaha untuk mengganggu, tapi dengan dirinya sendiri. Ya, karena apa? Ada fi'il muta'addi, Mas. Ada Mas Adi sekarang malam ini. Ya, kalau muta'addi itu dia, ya, muta'addi, Mas. Ya, yang warna sudah merah, memerah, merona. Halo Mbak, halo Zadakullah. Allah nambahkan antum semua semangat, Mas. Ya. Dan itu semoga ajarnya dilipat gandakan, Mas. Oh, yang lainnya sekarang sudah tidur, Mas. Antum masih gini-gini terus kuyur-kuyur maksa gini. Tapi semoga Allah aja menjadikan ini sebagai perjuangan yang nantinya setelah antum berlelah-lelah, Allah memberikan kenikmatan berupa kefahaman. Dan ini nanti bisa jadi inilah apa yang terbaik kita bisa lakukan, yaitu sebagai penuntut ilmu. Meskipun penuntut ilmunya bukan yang wah, yang wow, tapi alhamdulillah. Kan disebutkan ada, ana sebutkan ya, fi'il itu ada dua, Mas. Fi'il yang butuh dengan objek dan fi'il yang tidak butuh dengan objek. Ya. Kalau yang muta'addi itu yang butuh objek. Sedangkan yang tidak butuh objek namanya lazim. Makanya ta'addi ya itu mesti membutuhkan objek karena objek penderita. Paham? Sedangkan yang lainnya enggak. Makanya disebutkan di sini, ya ta'adda binafsi, dia itu ganggunya untuk dirinya sendiri, seperti qaqali wa inni samaituha Maryam. Dan sungguhnya aku menamai dia, menamai anak perempuan yang baru lahir tadi adalah Maryam. Namanya Maryam. Walam yakul samaituha bi Maryam. Aku menamakannya dengan bi Maryam. Karena bi ini adalah asliyah. Wa yasihu an yata'adda bilba. Maka benar untuk di situ apa? Yata'adda bilba. Artinya menjadi fi'il yang muta'addi. Fi'il yang membutuhkan kepada objek. Objek penderita, Mas. Ya. Ya ta'adda bilba. Samaitu ibni bi'abdillah. Aku menamakan anakku dengan Abdullah. Nah. Qulhu di ghaibatin. Artinya apa? Di ghaibatin. Yang punya ghaib. Artinya di sini nakiratun. Li'annaha mudhafatun ila nakiratin. Karena dia nisbatkan kepada nakirah. Kepada nakirah. Kenapa nakirah, Mas? Li'anna mudhafatun ila nakiratin. Di ghaibatin. Ini, Mas. Ghaibatinnya ini nakirah, Mas. Iya. Nakirahnya di sini. Nah. Biar anda jadi faham. Ya. Di ghaibatin. wa ya mimma waqa'a mawqi'a ma yaqbalu al fi dhi ghaibatin ay sahibu ghaibatin. Jadi kalau misalnya antum lihat itu dhi ghaibatin, ghaibatinnya nakirah mas, kenapa tanwin mas ya, li'anna mudhafatun ila nakirah, karena kenapa dia menjadi nakirah, karena dia disandarkan kepada nakirah. Kayak dhi di sini wa ya mimma waqa'a mawqi'a ma yaqbalu al. Ya, dan juga ada yang masuk di sini yakbalu al, menerima al fi ya dalam di ghaibatin ai sahibu ghaibatin, yaitu sahib ghaibatin, temannya ghaibatin. Nah, ini masih panjang. Ya. Satu paragraf lagi ya. Ini paragraf terakhir. Jadi qauluhu au huduri ka anta wa huwa, atau yang hadir sekarang ka anta wa huwa, seperti anta dan huwa. Al-mu'allif rahimallah qala ya madalla ala ghaibatin aw hadurin, atau yang menunjukkan pada yang ghaib atau yang ada. Ka dilalati anta, atau ka dalalati anta wa huwa, seperti contohnya dalilnya adalah anta wa huwa. Sami bidomiri, ini sebutkanlah dengan domir. Dengan apa mas? Domir. Walaqala famal lidhi ghaibatin au hudurin. Ya. Famal lidhi ghaibatin au hudurin. Maka barang siapa yang bunyi ghaibatin au hudurin. Ghaibah. Ya, famalidi ghaibatin au hudur. Karena di sini hudur, ghaibah itu yang enggak ada di hadapan mata, hudur itu yang ada di hadapan mata. Datang saat itu. Wa atlaqa, dan ini juga menjadi mutlak. Ya. Dia mutlakannya. Wa utlaqa di sini. Nah. Wa lam yuqayyidhu بمثال لكان التعريف غير مانع. Kalau ini tidak disebutkan qaidnya bil misali, dengan yang sama, lakana ta'rifu غير مانع, karena maka definisinya itu tidak mani, artinya tidak terlarang. Karena law lam yuqayyidhu lakanat kalimatu ghaibin domiron. Karena kalau enggak dikaitkan, maka tentunya kalimat kata ghaibatin, ya, yang ghaib ini adalah domiron. Ghaib di sini adalah domiron. Wa kalimatu hadirin domiron, dan hadir itu juga domiron. Fa yadkhulu fihi ma dalla ala ghaibati wal huduri bima datihi. Nah. Jadi wa kalimatu hadir, hadir ada di depan mata, dhamiran. Ini juga kata ganti. Fa yadkhulu fihi ma dalla ala ghaibati wal huduri. Ini masukkan apa yang menjadi apa mas? Ghaibah dan hudur. Ghaibah itu yang apa mas? Ghaib. Hudur itu apa? Yang ada. Nah. Bima datihi, dengan materinya. Ghaba wa hadara. Ghaba lakinnahu qayyadun. Namun di sini qayyad. Fa qawluhu ka anta wa huwa. Berarti engkau dan dia. Laisa mujarrada misalin. Ini bukan karena hanya sekedar contoh. Bal huwa mithalun muqayyidun lit-ta'rif. Tapi ini adalah ya, misal yang diikat dengan ta'rif, dengan definisi. Seperti itu, Mas. Naftafi bihadil qudrah. Allah, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.